Ja. Lagu ini buat semuanya, buat Cici Alpun juga Toko ya. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku setiap saat berdoa untukmu. Semuanya yo. Setiap